Maka dia teringat ayat ini, masya Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab nyambung-nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin.